Dan kita akan memasuki insyaallah taala muqaddimah yang kedua. Jadi kitab ini memiliki tiga muqaddimah sebelum masuk pada inti pembahasan. Kita akan masuk pada muqaddimah yang kedua. Qala rahimahullah, i'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. I'lam, ketahuilah, maknanya adalah ta'allam, wafham, wa tayaqqan. Pelajarilah dan pahamilah serta yakinilah. Itu makna i'lam. Dan biasanya digunakan apabila hendak menyampaikan sesuatu yang sangat penting setelahnya. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sering menggunakan ibarat ini. Di antaranya dalam sabda beliau, wa'lam anna al-ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Dan ketahuilah, andaikan seluruh umat bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali yang telah Allah telah tetapkan untukmu. Walau ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan andaikan mereka bersatu seluruhnya untuk menimpakan kemudaratan kepadamu, maka mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali yang telah Allah tetapkan atasmu. Ini sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terkadang menggunakan kata i'lam yang menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan setelahnya perlu perhatian. Karena ia adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Apa maknanya? Semoga Allah mengampuni dosamu yang telah lalu, dan semoga Allah memberikan taufik kepadamu untuk masa yang akan datang. Semoga Allah menjaga engkau dari dosa-dosa untuk masa yang akan datang. Itu makna. Semoga Allah merahmatimu. Dan di sini ada pelajaran yang bisa kita petik, bahwasannya ilmu ini dibangun di atas dasar kasih sayang. Maka di antara kebiasaan Syekh yang sangat baik sekali, tatkala beliau memulai risalahnya, beliau selalu mendoakan orang yang membaca risalahnya tersebut. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan doa beliau, dan ini adalah doa seorang yang saleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Beliau berkata, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Pelajaran penting yang bisa kita petik, bahwa ilmu ini dibangun di atas dasar rahmat, di atas dasar kasih sayang, bukan di atas dasar kebencian dan permusuhan, bukan. Tetapi di atas dasar kasih sayang terhadap para penuntut ilmu tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah yang di bumi, niscaya Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Ini adalah hadis yang disebut dengan istilah hadithul musalsal bil awwaliyah, Hadis yang selalu diriwayatkan pertama kali secara bersambung. Karena para ulama muhaddithin sebelum mengajarkan segala sesuatunya kepada muridnya, mereka ingin mengingatkan pentingnya kasih sayang sebagai sifat seorang penuntut ilmu. Dan ini adalah sifat Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kepada keberhasilan dakwah beliau. Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Maka dengan rahmat dari Allah, engkau wahai Muhammad dapat berlemah lembut kepada mereka. Andaikan engkau bersikap keras, kasar hatimu, bersikap kasar lagi keras hatimu, niscaya mereka akan lari meninggalkan kamu. Maka ini faedah yang bisa kita petik dari ucapan beliau. Qala annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasannya wajib atas setiap muslim dan muslimah, wajib atas setiap muslim dan muslimah. Wajib adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Berarti ini perlu diperhatikan. Setiap muslim dan muslimah, laki-laki maupun perempuan, ta'allumu thalathi hadhil masail wal amalu bihinna, untuk mempelajari tiga permasalahan berikut ini dan mengamalkannya. Beliau telah memberikan peringatan kepada kita dengan ucapannya i'lam, ketahuilah. Berarti ini penting. Yang kedua, beliau tekankan lagi, ini wajib untuk dipelajari bagi setiap muslim dan muslimah dan mengamalkannya. Maka perlu mendapat perhatian dari kita dengan sebaik-baiknya apa yang akan beliau sampaikan di dalam risalah ini. Iya. Dan ta'allum itu sendiri memiliki makna yang disebutkan para ulama kita. Ta'allum, proses belajar, proses menuntut ilmu, itu artinya apa? At-talaqqi 'anil ulama wal hifdzu wal fahmu wal idrak. Itu namanya ta'allum, menuntut ilmu, yaitu mengambil ilmu dari para ulama, menghafalnya, memahaminya dan menguasainya dengan baik. Itu namanya menuntut ilmu. Dan itulah menuntut ilmu yang akan besar manfaatnya. Siapa yang mengambil sebagiannya, maka manfaatnya sebagiannya juga. Siapa yang mengambil sedikit, manfaatnya juga sedikit dari proses menuntut ilmu tersebut. Jadi, yang dimaksud dengan menuntut ilmu adalah mengambil ilmu dari para ulama, menghafalnya, memahaminya dan menguasainya dengan baik. Itu namanya menuntut ilmu. Adapun kita terkadang mengambil ilmu dari seorang ustaz atau dari buku-buku atau dari mendengarkan ceramah, itu hanyalah suatu keadaan yang sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi idealnya haruslah ilmu itu diambil dari para ulama. Iya. Selainnya itu semuanya hanya penunjang dalam menuntut ilmu. Adapun manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita ilmu itu diambil dari ahlinya. Iya. Maka di sini Syekh akan mengajarkan kita tiga perkara terpenting dalam akidah seorang muslim dan muslimah yang wajib dia pelajari dan mengamalkannya. Qala al-ula. Beliau berkata yang pertama, anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Bahwasannya Allah yang menciptakan kita dan memberikan kita rizki dan tidak membiarkan kita sia-sia. Bal arsala ilaina rasula. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannata wa man asahu dakhalan nar. Maka barang siapa yang taat kepada rasul tersebut, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, dia akan masuk neraka. Wad dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aun ar-rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Maka Fir'aun menentang rasul yang diutus kepadanya, lalu kami mengazabnya dengan azab yang keras. Surat Al-Muzammil ayat ke-15 sampai ke-16. Inilah prinsip akidah yang pertama yang akan beliau jelaskan di dalam kitab ini. Beliau berkata, annallaha khalaqana. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang menciptakan kita. Menciptakan kita itu maknanya aujadana minal adam. Mengadakan kita sehingga menjadi ada dari sesuatu yang tidak ada sama sekali. Itu maknanya mencipta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu masa dari zaman ketika itu dia belumlah menjadi sesuatu yang disebut. Wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a. Dan aku telah menciptakanmu sebelum ini dan kamu belum menjadi sesuatu apapun. Jadi yang dimaksud dengan mencipta, mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali. Adapun mencipta yang dilakukan manusia, maka manusia tidak mampu sedikit pun menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali. Tidak ada manusia yang mampu, meskipun hanya seekor lalat. Jadi yang dilakukan manusia hanyalah merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu maknanya ciptaan manusia. Sedangkan mencipta yang hakiki hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu melakukannya. Maka Allah dialah yang telah menciptakan kita. Setelah Allah ciptakan, Allah tidak menyia-nyiakan kita. Allah berikan segala yang kita perlukan untuk dapat menjalani kehidupan ini, yaitu Allah curahkan rizki kepada kita. Allah siapkan seluruhnya untuk menunjang agar kita dapat mendapatkan rizki yang baik. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَيُّطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Allah ciptakan kita dan Allah berikan rizki kepada kita. Allah tidak membiarkan kita sia-sia untuk sekedar hidup, makan, minum, kemudian mati dan selesai perkara, tidak. Tetapi Allah ciptakan untuk sesuatu yang mulia, yaitu beribadah kepadanya. sebagaimana firman Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, dan tidak pula agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, dialah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan lagi sangat kokoh. Tetapi bagaimana cara beribadah kepada Allah? Apakah cukup kita tahu kita diciptakan untuk beribadah? Kalau begitu kita harus beribadah kepada Allah. Belum cukup. Kita juga harus tahu bagaimana cara beribadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang ibadahnya diterima. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ada orang yang beribadah sampai capek-capek, hasilnya apa? Tasla naran hamiyah. Dia memasuki neraka yang menyala-nyala padahal dia beribadah. Jadi, tidak sembarang ibadah yang Allah terima. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Inilah hikmah diutusnya para nabi dan rasul. Bukan sekedar memberitahukan kepada kita bahwa tugas kita adalah beribadah, tetapi juga mengajarkan kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh, akan tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul, dan Allah telah menetapkan barang siapa yang taat kepada rasul ini, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang menentangnya, bermaksiat kepadanya, dia akan masuk neraka. Jadi kunci keselamatan, yaitu kunci diterimanya ibadah kita, adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muzammil ayat ke-15 sampai ke-16. Apa kata Allah? Inna arsalna ilaikum rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Apa maksudnya sebagai saksi atas kalian? Yaitu kelak pada hari kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bahwa beliau telah menyampaikan risalah dari Allah. Sehingga kita enggak bisa lagi beralasan, saya belum tahu, saya enggak mengamalkan karena saya belum tahu. Enggak bisa. Kenapa? Karena sudah diutus kepada kita seorang rasul. Sebagaimana kita umat Islam juga merupakan saksi atas seluruh umat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Agar kalian menjadi saksi atas manusia dan rasul menjadi saksi atas kalian. Jadi diturunkannya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam juga sebagai hujjah atas manusia, atau hujjah bagi manusia, sebagaimana firman Allah, rusulan mubasysyirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul diutus sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan agar manusia tidak ada lagi hujjah atas Allah setelah diturunkannya para rasul. Jadi kelak orang yang bersalah tidak bisa lagi beralasan, saya tidak mengamalkan kebenaran karena saya belum tahu. Kenapa? Sudah diutus para rasul. Kalau begitu bukan kamu belum tahu, tetapi kamu enggak mau belajar. Kamu sendiri yang salah. Jadi tidak ada alasan. Maka di sini pentingnya untuk menuntut ilmu, mempelajari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata Allah, "Kama arsalna ila fir'auna rasula." Sebagaimana kami pun telah mengutus pada Fir'aun seorang rasul, yaitu Nabi Allah Musa alaihi salam. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebetulnya memberikan peringatan yang keras kepada kita. Allah ingatkan diutusnya rasul kepada kita sebagaimana dahulu diutus pada Fir'aun. Ini peringatan keras. Maka apa yang dilakukan Fir'aun kepada rasul, kemudian apa akibat yang Allah timpakan kepadanya, demikian pula itu yang akan ditimpakan kepada kita kalau kita menentang rasul sebagaimana yang dilakukan Fir'aun. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Maka Fir'aun menentang rasul yang diutus kepadanya, lalu kami azab dia dengan azab yang pedih. Na'udzubillah. Ini peringatan bagi kita. Sebagaimana Fir'aun telah diutus kepadanya seorang rasul dan dia menentang, maka dia mendapatkan azab yang pedih. Demikian pula kita, diutus kepada kita Nabi yang mulia, kalau kita menentangnya, maka kita akan diazab sebagaimana diazabnya Fir'aun. Dan Fir'aun itu diazab dengan tiga azab. Yang pertama apa? Dia diakhiri dengan su'ul khatimah, mati di atas kesesatan dan juga mati di atas azab, yaitu ditenggelamkan karena kesesatannya. Jadi dia dapatkan dua azab, azab pada hatinya, kesesatan, dan azab pada badannya, ditenggelamkan. Mimma khati'atihim ughriku, dikarenakan dosa-dosa mereka maka mereka ditenggelamkan. Na'udzubillah. Ini dua azab yang Allah akan timpakan kepada seseorang di akhir hayatnya kalau dia menentang rasul, azab pada hatinya dan azab pada badannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Kata Allah, hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah rasul, mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang pedih. Perhatikan ayat ini, Allah memperingatkan setiap orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpa dua azab. Yang pertama fitnah, yang kedua azab yang pedih. Apa itu fitnah? Fitnah yang dimaksudkan di situ adalah kesesatan dan puncaknya adalah kesyirikan. Ini yang Allah timpakan kepada Fir'aun. Barang siapa yang berani menentang satu ucapan rasul, sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, al-fitnatu syirik. Fitnah yang dimaksudkan adalah syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi aw ba'da qawlihi ayyaqa fi qalbihi syai'un min az-zaygi fayahlik. Bisa jadi seseorang itu apabila dia berani menolak suatu ucapan rasul, maka muncul dalam hatinya satu kesesatan, lalu dia binasa di atas kesesatan tersebut. Iya. Ini yang pertama, azab pada hati, Allah akan sesatkan. Na'udzubillah. Dan ini azab yang pertama sebelum kelak akan mendapatkan azab pada fisik. Disebabkan apa? Disebabkan perbuatan kita sendiri. Falamma zagu azaballahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, maka Allah sesatkan hati mereka. Jadi ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahaya menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kesesatan. Allah akan menyesatkan. Kemudian disusul dengan azab yang pedih, yaitu azab pada badan. Inilah yang menimpa Fir'aun. Fir'aun bukan tidak tahu kebenaran. Dia sudah tahu. Wastayqanatha anfusuhum wajahadu biha. Wastayqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwan. Dan mereka menentang kebenaran itu. Tetapi hati mereka meyakini. Karena apa mereka menentang? Karena kedzaliman dan kesombongan mereka. Bukan tidak tahu kebenaran. Mereka sudah tahu. Demikian pula orang-orang yang sudah mengetahui petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menentang, kemudian mereka menyelisihi, maka Allah akan menyesatkan mereka. Kemudian setelah itu disusul dengan azab yang pedih, naudzubillah, yaitu apa? Su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek. Iya. Ini azab yang pertama yang Allah timpakan kepada Fir'aun. Yang kedua apa? Azab kubur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan." Api ditampakkan kepada mereka pada pagi dan petang hari. Kemudian yang ketiga, azab neraka. "Wa yauma taqumu sa'a adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab." Dan pada hari kiamat, kata Allah, Allah perintahkan masukkan Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang sangat pedih. Jadi yang kedua, mendapatkan azab kubur. Dan ini juga banyak diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umat Islam yang menyelisihi beliau juga akan mendapatkan azab kubur. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari melewati dua kuburan. Dan beliau mengatakan, innahuma layu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab, dan tidaklah mereka diazab karena suatu dosa yang sulit ditinggalkan. Dosa besar namun ringan ditinggalkan. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satunya karena suka melakukan namimah, adu domba, memecah belah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal akhar fakana la yastatiru min baulihi. Adapun salah satunya lagi, dia tidak menghalangi percikan kencingnya mengenai dirinya. Ini dua sebab di antara sebab-sebab yang menyebabkan azab kubur karena menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang paling mengerikan tentunya adalah azab neraka. Inilah yang Allah timpakan kepada Fir'aun tatkala menentang Rasul yang diutus kepadanya. Maka ini adalah ancaman kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menentang beliau, maka akan ditimpakan kepadanya seperti yang sudah ditimpakan kepada Fir'aun. Kesimpulannya, poin ini menjelaskan kepada kita dua perkara. Yang pertama, tujuan kita diciptakan dan diberikan rizki oleh Allah bukan untuk sesuatu yang sia-sia belaka. Dan Allah telah mengingatkan hal ini dalam banyak ayat. Di antaranya dalam firman-Nya, "Afahsibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan, bahwa kami menciptakan kalian sia-sia, main-main, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Ayahsabul insanu ayutraka suda?" Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja setelah diciptakan dan diberikan rezeki? Maknanya dibiarkan begitu saja, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Ayla yu'mar wa la yunha," yakni tidak diperintah dan tidak dilarang, yakni ibadah itu sendiri. Maka ini yang pertama yang diingatkan di dalam poin ini, bahwa kita diciptakan untuk beribadah. Dan yang namanya ibadah adalah memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah yang satu saja. Yang kedua, beliau mengingatkan di sini ibadah itu harus sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang menyelisihi beliau, barang siapa yang mengada-ada di dalam agama, berbuat bid'ah dalam agama yang tidak ada contohnya dari beliau, maka dia seperti Fir'aun yang menentang Rasul, dia pun terancam dengan azab yang pernah ditimpakan kepada Fir'aun waliyadu billah. Baik, ini yang pertama. Qala rahimahullah, ats-tsaniyah. Yang kedua, prinsip penting di dalam akidah seorang mukmin. Yang kedua adalah annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, bahwasanya Allah tidak ridha untuk dipersekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, tidak dengan malaikat yang dekat, tidak pula dengan seorang nabi yang diutus. Allah tidak ridha meskipun dipersekutukan dengan makhluk yang paling mulia. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah engkau beribadah kepada seorang pun bersama Allah. Surat Al-Jin ayat ke-18. Inilah prinsip penting yang kedua dalam akidah seorang mukmin, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Tidak mempersembahkan ibadah kepada seorang pun juga. Dan Allah tidak akan pernah ridho terhadap orang yang menyekutukannya dan perbuatan kesyirikannya tersebut, sebagaimana juga firman Allah, wala yardha li'ibadihi al-kufur, dan Allah tidak akan ridho kekufuran bagi hamba-hambanya. Maka di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membenci kesyirikan, dan kita berkewajiban untuk mentauhidkan Allah di dalam ibadah dan meninggalkan segala macam bentuk perbuatan kesyirikan. Dan di dalam banyak ayat Allah telah mengabarkan kepada kita bagaimana besarnya kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, sampai Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi siapa saja yang menyekutukan Allah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sampai tidak ada lagi fitnah. Apa fitnah yang dimaksudkan di sini? Kesyirikan. Dan agama seluruhnya hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Agama yang dimaksudkan di sini adalah ibadah. Maka nabi kita yang mulia, seorang nabi yang penyayang, tetapi diperintahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrikin, dan tidak ada kasih sayang bagi mereka karena Allah murka kepada mereka. Kaum mukminin pun harus murka kepada mereka disebabkan dosa yang sangat besar yang mereka kerjakan, yaitu menyekutukan Allah. Beliau diperintahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrikin sampai tidak ada lagi kesyirikan, dan ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Sebagaimana Allah juga mengabarkan betapa besarnya dosa perbuatan syirik di dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi dosa besar seberat apapun, sebanyak apapun, tidak akan melampaui besarnya dosa syirik. Oleh karena itu pelaku dosa besar tatkala dia menghadap Allah, meskipun dengan membawa dosa sepenuh bumi, masih mungkin mendapatkan ampunan dengan syarat dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Anaknya siapa itu? Mujatu. Ya, tadi naik-naik di atas. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi tanpa menyekutukan aku sedikit pun, maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Jadi subhanallah, dapat kita ketahui di sini betapa besar kemurkaan Allah terhadap pelaku syirik, sehingga Allah tidak ridho dan Allah tidak akan mengampuni apabila dia mati sebelum bertobat kepada Allah. Adapun dosa-dosa yang lainnya masih mungkin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Maka ayat-ayat ini seluruhnya menunjukkan Allah tidak ridha dengan kesyirikan. Allah murka terhadap pelaku kesyirikan. Hanya saja syaitan berhasil menjerumuskan manusia kepada kesyirikan dengan berbagai macam syubhat, berbagai macam kerancuan-kerancuan yang membuat umat manusia tersesat. Bahkan yang tadinya sudah memiliki ilmu, ibadah hanya boleh bagi Allah, dapat disesatkan. Yaitu dengan apa? Dengan menjerumuskan manusia untuk menyekutukan Allah dengan orang-orang saleh. Kata syaitan dan pengikut-pengikutnya, kan beda antara berhala dan malaikat. Masa sama antara patung-patung dan seorang nabi? Masa disamakan antara batu-batuan dan seorang wali? Itu syubhatnya. Maka di sini Syekh ingin sekaligus membantah syubhat tersebut. Tidak ada bedanya. Memang sama. Sama dari sisi dipersekutukan tidak boleh. Bukan sama derajatnya. Siapa yang bilang sama derajatnya? Tetapi sama bahwa perbuatan itu adalah kesyirikan. Menyekutukan Allah dengan batu-batuan, menyekutukan Allah dengan wali, sama-sama syirik. Tidak ada bedanya. Menyekutukan Allah dengan syaitan, menyekutukan Allah dengan malaikat, sama syirik. Menyekutukan Allah dengan berhala-berhala dan menyekutukan Allah dengan para nabi, sama saja, tidak ada bedanya dari segi kesyirikannya. Bukan kita samakan derajatnya, jelas tidak. Tetapi dari segi perbuatan syiriknya, sama, tidak ada bedanya. Iya. Dan penjelasan lebih detail tentang bantahan terhadap kaum musyrikin yang berdalil dengan hal tersebut, dengan syubhat itu, itu bisa dilihat pada risalah Qawaidul Arba, demikian pula Kashfus Syubhat. Nah, di sini beliau memberikan isyarat Allah tidak ridho dipersekutukan dengan siapapun, tidak peduli apakah dia malaikat yang dekat dengan Allah seperti Jibril alaihissalam yang terdekat dengan Allah, ataukah seorang nabi yang diutus, nabi yang paling mulia sekalipun, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak peduli, Allah tidak ridho dipersekutukan dengan siapapun juga. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa annal masajida lillah." Dan bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah. Dikatakan para ulama di sini ada dua makna, bisa maknanya adalah tempat sujud, bisa juga maknanya anggota tubuh kita yang kita gunakan untuk bersujud. Itu semua milik Allah. Maka janganlah kamu beribadah kepada seorang pun bersama Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah katakan janganlah beribadah kepada ahadan, seorang pun. Ini kalimat apa namanya? Nakirah. Kalimat umum. Dalam konteks pelarangan, fatufidul umum, maka maknanya umum. Artinya bersifat umum. Siapa saja Tidak terkecuali, tidak ada pengecualian. Apa Allah mengatakan kalau berdoa kepada syaitan enggak boleh? Tapi kalau berdoa kepada Nabi silahkan boleh, tidak kan? Allah tidak pernah mengatakan demikian. Ini larangan sifatnya umum, mencakup dengan siapapun Allah dipersekutukan, Allah tidak ridha. Dan juga keumumannya mencakup syirik besar maupun syirik kecil. Dan keumumannya mencakup seluruh bentuk ibadah apapun, berdoa, menyembelih, tawakal dan lain sebagainya, apapun tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi prinsip yang kedua ini menjelaskan kepada kita akan pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Kita akan masuk pada prinsip yang terakhir, yang ketiga di dalam mukaddimah yang kedua ini. Qala rahimahullah ats-tsalitsa. Yang ketiga. Anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah. Bahwasannya barang siapa yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah. Ini dua hal yang dijelaskan pada poin sebelumnya. Yang pertama tentang ketaatan kepada Rasul, beribadah harus sesuai petunjuk beliau. Yang kedua, mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Maka orang yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya, yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu, tidak boleh baginya bersikap loyal, man haddallaha wa rasulah, terhadap orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qaribin, meskipun orang yang memusuhi itu adalah kerabatnya yang terdekat. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun musuh-musuh Allah dan Rasulnya tersebut adalah bapak-bapak mereka sendiri, au abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau karib kerabat mereka. Ula'ika kataba fi kulubihimul iman, mereka itulah orang-orang yang telah Allah tetapkan keimanan di dalam hati-hati mereka. Wa ayyadahum biruhim min, dan Allah mendukung mereka dengan ruh darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Radiyallahu anhum wa radu an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun, mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah golongan Allah itulah orang-orang yang menang. Surat Al-Mujadalah ayat ke-22. Inilah prinsip yang ketiga di dalam akidah seorang mukmin, yaitu prinsip al-wala wal-bara, cinta dan benci. Kepada siapa kita harus mencintai dan kepada siapa kita benci. Maka kita beriman kepada Allah dan keimanan itu menuntut untuk kita cinta kepada Allah. Demikian pula mencintai apa dan siapa yang Allah cintai. Itu namanya keimanan. cinta kepada Allah dan mencintai apa yang Allah cintai, yaitu amal-amal saleh, dan siapa yang Allah cintai, yaitu kaum mukminin. Itu yang disebut dengan cinta karena Allah. Mencintai manusia berdasarkan kadar keimanan dan ketakwaan mereka. Makanya Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling beliau cintai di dalam kehidupan beliau adalah Abu Bakar, melebihi kecintaannya kepada anak dan istrinya sendiri. Kenapa demikian? Karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu namanya cinta yang merupakan bagian dari akidah seorang mukmin, cinta karena Allah. Demikian pula sebaliknya, seorang mukmin dituntut untuk membenci apa yang Allah benci, yaitu perbuatan kesyirikan, perbuatan maksiat, perbuatan bid'ah, dan membenci siapa yang Allah benci, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah, para pelaku maksiat, para pelaku bid'ah. Oleh karena itu ulama kita menjelaskan, manusia di dalam hal kecintaan kita dan kebencian kita kepada mereka terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mereka yang kita cinta sepenuhnya, tidak boleh ada sedikit pun kebencian kepada mereka, yaitu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan para pengikut-pengikut mereka, kaum mukminin. Iya, ahlus sunnati wal jamaah, terutama para ulamanya, para sahabat, para nabi dan rasul, harus cinta kepada mereka, tidak boleh ada sedikit pun kebencian. Kebencian kepada mereka bisa jadi kekafiran, bisa jadi maksiat. Kapan kekafiran? Kalau kita benci kepada mereka karena sunnah yang mereka amalkan atau karena tauhid mereka, maka ini kekafiran. Tapi kalau kita benci kepada mereka bukan karena itu, misalkan karena persoalan duniawi, maka ini adalah maksiat dan termasuk dalam kategori memusuhi wali-wali Allah yang telah Allah peringatkan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Yang kedua, golongan yang harus kita benci sepenuhnya, tidak boleh ada kecintaan sedikit pun, siapa mereka? Kaum musyrikin, orang-orang yang kafir yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang golongan yang ketiga adalah mereka yang kita cintai di suatu sisi dan kita benci di sisi yang lain, yaitu para pelaku dosa dari kalangan ahlul maksiyah ataupun ahlul bid'ah. Maka karena mereka masih muslim, kita cinta di satu sisi, di sisi lain kita benci karena dosa dan bid'ah yang mereka kerjakan. Iya. Inilah tiga pembagian manusia dalam hal kecintaan dan kebencian. Ini akidah seorang mukmin. Inilah yang dimaksud dengan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maka di sini Syekh menjelaskan kepada kita, seorang itu kalau betul-betul dia beriman, tidak mungkin selamanya dia berkasih sayang dengan musuh Allah dan Rasulnya. Siapa yang dimaksud dengan musuh Allah dan Rasulnya? Semua orang kafir. Semua orang kafir adalah musuh Allah dan Rasulnya. Semua orang kafir telah memusuhi Allah dan Rasulnya dengan perbuatan kekafiran yang dia kerjakan. Karena hakikatnya, orang yang melakukan syirik itu, dia sudah menghina Allah. Dia melecehkan Allah. Dia samakan Allah dengan makhluk. Maka dia merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah patut kemudian orang yang mengaku beriman menyayangi dia atau memuliakannya, apalagi dicalonkan sebagai pemimpinnya? Na'udzubillah. Ini bukan sifat seorang mukmin. Maka Allah nyatakan dalam firman-Nya, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Jadi tentunya dipertanyakan keimanan orang-orang yang mencintai, menyayangi orang-orang kafir, bahkan mengangkat mereka sebagai pemimpin-pemimpinnya, mencalonkannya sebagai anggota dewan misalkan, apalagi sebagai calon wali kota, calon gubernur. Ini dipertanyakan akidahnya. Benarkah dia beriman kepada Allah? Kalau dia benar-benar beriman, dia tidak boleh memuliakan orang yang Allah benci. Dia tidak boleh mencintai orang yang Allah murkai. Ini prinsip keimanan, konsekuensi keimanan sebagai orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam banyak ayat Allah telah menjelaskan tentang prinsip ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian, sebagai orang-orang yang kalian cintai. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Siapa saja di antara kalian yang loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Hati-hati. Ini bisa menyebabkan kekafiran. Bukan sekedar dosa biasa, cinta kepada orang kafir, loyal kepada mereka dapat menyebabkan kekafiran. Kapan itu? Tatkala dia mencintai mereka, loyal kepada mereka karena kekafiran yang ada pada mereka. Adapun mencintai mereka karena dunia misalkan, maka ini termasuk dosa besar. Apalagi karena maksiat. Seperti senang sama artis fulan, ya, karena aktingnya hebat, atau karena seksi, naudzubillah, ya, atau karena permainan musiknya, atau perbuatan yang sia-sia. Ya, senang sama si fulan karena dia bintang lapangan. Ini tidak dibenarkan. Ini dosa besar. Termasuk dosa besar. Adapun kalau dia cinta kepada orang kafir itu karena kekafirannya, maka dia kafir seperti orang kafir tersebut. Walaupun dia enggak pernah masuk gereja, tapi dia cinta seorang Nasrani karena orang Nasrani itu menyembah selain Allah, maka dia kafir persis seperti orang Nasrani tersebut, tidak ada bedanya. Iya. Jadi cinta kepada orang kafir bisa jadi kekufuran, bisa jadi termasuk dosa besar. Kalau begitu, kewajiban seorang mukmin untuk berlepas diri, memiliki sifat al-bara'a dari kaum musyrikin, dan berlepas diri dari kaum musyrikin itu terrealisasi dengan 4 perkara. Yang pertama adalah kebencian di dalam hati. Dan ini yang merupakan asal. Benci kepada orang-orang kafir. Yang kedua adalah permusuhan, sikap permusuhan. Yang ketiga adalah mengkafirkan mereka yang telah Allah kafirkan dan Rasulnya. Jangan kita katakan mereka beriman, padahal mereka adalah orang-orang kafir. Kemudian yang keempat, memerangi mereka apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Bukan seperti peperangan yang dilakukan teroris kepada mereka, bukan. Tetapi apabila sudah terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Ini sifat seorang mukmin kepada orang kafir. Membenci, memusuhi, mengkafirkan, dan memerangi. Itulah 4 hal yang dengannya terrealisasi akidah bara'atul musyrikin. Berlepas diri dari kaum musyrikin. Iya. Jadi, sebagaimana kita benci kesyirikan, maka kita pun benci orang-orang yang menyekutukan Allah. Kita cinta kepada keimanan, kita pun mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah. Hanya saja, terkadang di dalam berlepas diri dari kaum musyrikin, ada yang melampaui batas. Iya. Melampaui batas dari 2 sisi. Pertama, dari sisi mencintai mereka, lebih senang berteman dengan mereka, lebih senang mengangkat mereka sebagai orang kepercayaan dibanding seorang mukmin. Iya. Ini melampaui batas, jelas. Dan di sisi lain, ada juga yang melampaui batas dari sisi yang lain, yaitu berlebih-lebihan di dalam membenci atau di dalam bermuamalah dengan orang kafir. Seperti misalkan memboikot hasil produksi mereka. Iya. Memboikot hasil produksi mereka dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya tambahkan penjelasan, ada beberapa poin yang dibolehkan kita berhubungan dengan orang-orang kafir dan itu tidak menghilangkan sifat kebencian kita kepada mereka. Yang pertama, ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam syarah beliau. Yang pertama adalah kebencian kita kepada mereka dan permusuhan kita kepada mereka tidak menghalangi kita untuk mendakwahi mereka. Iya. Jadi tetap kita dakwahi. Bukan berarti kita benci, kita musuhi, kemudian langsung kita bunuh begitu saja, tidak. Iya. Tetapi kita dakwahi. Dan ini tugas kita. Bahkan pasukan jihad sekalipun, mereka diberikan 3 opsi terhadap kaum musyrikin sebelum diperangi. Yang pertama, ajak mereka masuk Islam. Ini yang utama. Agar mereka dapat hidayah, agar mereka berbahagia di dunia dan akhirat. Inilah rahmat Islam. Yang kedua, kalau tidak mau masuk Islam, maka menjadi kafir dhimmi, yaitu tunduk di bawah pemerintahan Islam dan membayar jizyah. Maksudnya juga apa? Agar mereka dapat didakwahi secara perlahan-lahan. Kalau tidak mau pilihan yang kedua, barulah diperangi. Barulah diperangi. Iya. Jadi bukan berarti asal melihat orang kafir langsung sikat. Bom. Tidak. Maka ini yang pertama. Jadi, apa yang dilakukan oleh sebagian orang, dan mereka mengatasnamakan jihad, dan langsung membunuh orang-orang kafir begitu saja, itu bukan jihad. Walaupun dikatakan jihad, maka itu jihad di jalan syaitan, bukan di jalan Allah. Dan orang kafir itu tidak semuanya boleh dibunuh. Orang kafir itu ada 4. Ada kafir dhimmi, orang kafir yang tinggal di negeri muslim dan dia tunduk dengan pemerintah kaum muslimin, tidak boleh dibunuh, haram dibunuh. Orang kafir musta'man, yang diberikan perlindungan oleh satu orang muslim, maka seluruh kaum muslimin tidak boleh membunuhnya. Saya jamin kamu aman di negeri saya, silakan masuk. Seluruh kaum muslimin gak boleh membunuhnya. Apalagi yang memberikan jaminan pemerintah dengan visa, izin masuk, itu jaminan keamanan. Kemudian yang ketiga, kafir mu'ahad, orang kafir yang punya perjanjian gencatan senjata sementara waktu, haram dibunuh. Nabi SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah yaumal qiyamah wa inna rihaha latujadu min masirati 40 aman." Siapa yang membunuh seorang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat, padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi 3 yang pertama ini semua ada terikat perjanjian, tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh bukan karena mereka mulia, bukan. Tetapi kaum muslimin menjunjung tinggi perjanjian, memenuhi perjanjian. Kaum muslimin orang-orang yang amanah. Yang keempat, kafir harbi. Inilah yang diperangi, yaitu orang kafir yang berperang dengan kaum muslimin. Jadi, apa yang dilakukan oleh sebagian orang terhadap orang-orang kafir, membunuh mereka secara serampangan, maka itu melampaui batas. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak mengapa membuat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in janahu lis-salm fajnah laha." Apabila mereka condong untuk perdamaian, maka condonglah kamu kepadanya. Yaitu tatkala kaum muslimin juga membutuhkan perdamaian tersebut. Enggak apa-apa. Kalau orang bodoh, misalkan kejadian yang ada di Palestina, ulama umat, ulama-ulama besar dulu mengatakan kepada kaum muslimin, buat saja perjanjian damai supaya kalian tidak dibunuh. Maksudnya agar kalian dapat menyusun kekuatan, karena kalian sekarang masih lemah. Kalau tidak ada perjanjian damai, kalian dibantai setiap hari. Maka apa yang dilakukan orang-orang bodoh? Mereka bilang, ini ulama kaki tangan Yahudi, maunya damai aja dengan Yahudi. Padahal boleh saja kalau itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah. Bahkan beliau rela meninggalkan negeri yang paling mulia di muka bumi, yaitu negeri Makkah, demi untuk mempersiapkan kekuatan kaum muslimin agar kaum muslimin tidak dibantai. Iya. Jadi ini dibolehkan. Kemudian yang ketiga, tidak mengapa berbuat baik kepada orang-orang kafir dalam perkara-perkara duniawi dan juga berlaku adil kepada mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Perhatikan ini dua syarat. Boleh berlaku baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan kalian berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi tidak mengapa berbuat baik kepada orang kafir dalam perkara duniawi. Misalkan dia lapar, kita kasih makan. Dia sakit, kita kasih obat. Dia butuh bantuan, kita berikan bantuan. Dan ini bisa jadi sarana dakwah, sebagaimana yang dipergunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang kafir Arab Badui, kafir kasar lagi. Datang tiba-tiba langsung, "Wahai Muhammad, saya minta harta." Ini bukan minta, malak. Iya, kasar. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau marah kepadanya? Beliau mengusirnya? Tidak. Beliau memberikan kepadanya kambing sebanyak satu lembah. Enggak tanggung-tanggung. Kambing di antara dua gunung. Ada dua gunung, ada lembah di tengahnya. Diisi kambing, diberikan semua kepadanya. Hasilnya apa? Orang itu kembali kepada kaumnya dan dia mengatakan, "Ay qaumi aslimu fa inna Muhammad la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr." Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam semuanya. Karena Muhammad memberikan pemberian tanpa takut dengan kefakiran. Iya. Jadi hal ini dibolehkan. Kemudian yang keempat, seorang anak yang kafir, afwan, orang tua yang kafir, wajib bagi atas anaknya yang muslim untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, namun tidak boleh taat apabila memerintahkan kepada kekafiran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka janganlah kamu taati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Jadi andaikan naudzubillah orang tua kita kafir, maka tetap saja mereka adalah orang tua, tidak boleh kita membentak mereka, tetap kita harus berbakti kepada mereka, namun tidak boleh menuruti perintah mereka untuk menyekutukan Allah atau melakukan maksiat yang lain. Ini sikap seorang anak kepada orang tuanya yang kafir. Kata Allah, "Wasahibhuma fid dunya ma'rufa," dan tetaplah mempergauli kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang ma'ruf. Apalagi kalau orang tua kita seorang muslim, maka lebih patut untuk kita berbakti kepada mereka. Kemudian yang kelima, boleh berjual beli dengan orang-orang kafir. Ini tidak menghilangkan sifat bara'ah, berlepas diri dari kaum musyrikin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan jual beli dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang Yahudi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besi beliau kepada orang-orang Yahudi dan seterusnya. ini dibolehkan. Jadi apa yang dilakukan sebagian orang hari ini dengan memboikot produknya Yahudi, kata mereka, dengan anggapan bahwa itu merupakan ajaran agama, maka justru itu bertentangan dengan ajaran agama. Nabi SAW sendiri melakukan jual beli dengan orang-orang Yahudi, dalam keadaan beliau juga berperang dengan mereka. Iya. Kemudian yang keenam, dibolehkan menikahi wanita ahlul kitab dengan syarat wanita yang menjaga kesucian dirinya, bukan wanita pezina, dan ini sulit dicari di masa kita ini. Dan juga dibolehkan memakan sembelihan mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'amul ladina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanat minal ladina utul kitab." Dan sembelihan ahli kitab halal bagi kalian, demikian pula sembelihan kalian halal bagi mereka. Dan wanita-wanita yang menjaga kesucian diri dari kalangan mukminat, demikian pula wanita-wanita yang menjaga kesucian diri dari kalangan ahlul kitab, maka halal bagi kalian. Ya. Ahlul kitab yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Artinya selain Yahudi dan Nasrani, haram dinikahi, seperti Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketujuh, tidak mengapa, kata beliau, tidak mengapa memenuhi undangan mereka dan memakan makanan mereka yang mubah, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya apabila jika dalam jamuan makan tersebut tidak ada penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka boleh. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakan makanan mereka dan menghadiri jamuan mereka. Kemudian yang kedelapan, berlaku baik kepada tetangga yang kafir. Ini juga ada perintah tersendiri, sebab dia memiliki hak sebagai tetangga, maka boleh berlaku baik kepadanya. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir, tidak boleh berbuat zalim kepada orang kafir. Jadi bukan berarti kita benci karena mereka kafir, maka kita boleh berbuat zalim kepada mereka, tidak. Seorang mukmin adalah orang-orang yang suka berlaku adil, tidak berlaku zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Dan janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum membawa kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi inilah 9 poin yang dibolehkan dalam muamalah dengan orang-orang kafir dan tidak termasuk dalam kategori cinta atau loyal kepada mereka. Walhamdulillah, inilah yang bisa Anda sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya Anda mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.